Jadi sekarang kita siapin sarapan alpukat sama kacang sama madu. Madu dari Turki. Ini jangan ditiru di rumah ya, karena ini bid'ah. Saya juga gak tahu rasanya gimana, jadi kita coba aja. Kita tanamin. Ya, kita tanamin. Biar ala-ala lah gitu ya, sok-sok pro gitu. Tapi sebetulnya ini gak tahu rasanya, tapi kayaknya enak deh. Karena ada almond, alpukat. Apa ini? Ya bebas deh pokoknya. Ini ya. Kelihatannya bagus gak sih? Jelek ya? Seni, art. Art ya, abstrak lah pokoknya ini. Nih, madunya disemutin. Ini madu gak boleh dikasih sendok itu, katanya. Gak boleh dikasih sendok besi. Nih. Tereng, sarapan kita hari ini. Udah nyala belum sih? Udah. Ininya? Mic-nya? Oh, udah. Tapi lupa bismillah. Jadi kalau kalian pas lagi makan, sarapan, lupa baca bismillah, dan kita emang manusia itu sifatnya pelupa, teman-teman bisa baca bismillah ya awalahu wa akhirahu. Soalnya, kalau kita makan terus kita gak baca bismillah, kata Nabi, setan itu ikut makan bareng kita. Artinya kalau kita makan healthy breakfast, setannya ikut-ikutan sehat. Makanya jangan dikasih makan healthy breakfast buat setan. Kecuali makannya mie instan kali ya. Tapi kalau pas kita baca bismillahirrahmanirrahim, setan akan memuntahkan makanan yang tadi dia makan. Artinya dia gak jadi makan sesuatu yang udah ada nama Allah. Dia sentimen banget sama Allah ya. Bahayanya kita makan bareng dengan setan, bakalan kehilangan keberkahan. Kalau udah gak berkah kayak gitu, apa yang kita makan pasti gak akan jadi kebaikan. Jadi kayak habis makan bukan malah semangat buat beribadah atau beramal soleh, makin kenyang makin baperan, makin kenyang makin gampang emosi, makin kenyang makin males, makin kenyang makin keras hatinya, makin kenyang makin susah dikasih tahu. Itu gara-gara makannya sering bareng setan tanpa kita sengaja. Soalnya lupa baca bismillah dan gak disudahi dengan alhamdulillah. Doanya apa? Bebas, boleh bismillahirrahmanirrahim doang. Boleh seperti doa yang biasa kita baca, bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih? Doa makan teh. Oh iya, Allahumma barik lana, kirain Allahumma laka sumtu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Soalnya biasanya bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Abang duduk sini, coba suapin alpukat sini. Enak banget, ada kacangnya. Enggak suka. Coba tes dulu, kan dulu kita di sini pernah makan yang roti itu. Abang pertama bilangnya enggak suka, ternyata pas Bapak suapin enak. Ini Bapak suapin ya. Ini kacang. Ini enak banget. Babanya tadi makan ini banyak. Bismillah. Enak kan? Mau dikasih madu nggak? Lebih enak lagi. Manis, ada manisnya dikit, oke? Dikit. Ada garamnya. Ada garamnya nih, rasanya rasa garam. Alpukat ini ya, lemak nabati. Jadi abang makan alpukat itu ntar gemuk. Tapi gemuknya gemuk sehat. Gak tinggi. Tinggi, gemuk, tinggi, kuat. Tapi gak sakit-sakitan. Soalnya lemaknya lemak sehat. Emang sebelum berangkat sekolah, mau ini dulu gak? Ah. Mau huruf hijaiyah dulu gak? Alifun. Kola. Gimana sih? Alifun itu apa bacanya? Alifun. Alif gitu. Gimana dong? Alifun Allah gitu. Gimana tuh? Gak usah pakai itu. Gak usah pakai itu, kita makan. Hah? Oh ini. Oh ini bacanya ini. Benar dong bapaknya di. Coba. Ini bacanya Alifun qala qala Allah sam'an ta'a ya Allah. Gitu kan? Apa? Apa bisa gak? Coba. Alifun qala qala Allah sam'an ta'a ya Allah. Hamzah aqsa awal Hamzah aqsa awal qiblah qawlaha Rabbi lil Ka'bah. Ka'bahnya mana itu? Gimana cara bacanya? Kan apa kalau ngerti? Nah, terakhir. Dah. Jadi sekarang kita lanjutin tilawahnya dulu. Surat Al-Baqarah ayat 106. Sebelum ngantar Yahya sekolah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku as-samawati wal-ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nashiir. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. Ya bang, kita berangkat sekolah.